ada lagu putus hubungan. Permintaan sing udah ngono anak prana lo bemak ku akan buen dengan kaya jenda tadi. Mereka kaya jenda sindrom nabang. Arah hei dah lebih. Oh lagi dingin. Mama tigan nih. Semiring. Iya, sada-sada itu bom. Enggo puasa aku bantu. Rate mesui. Gurus-gurus aku bantu kecewa. Laka kusaka, laka kuruga. Kenapa selagi kaba-kaba bulan terkete kembahan du tiba kayo ku Gurusan aku bosan Ni mai roba du Gurus-rusa aku tebu-tebu du Ingat ngean teman-teman dulu ketentu suku lagi hati dulu bias lo bias biri terjanji saja jas biri dan dari kupino antara kita putus hubungan gudari kaipin Ibas ku tadinkan Lanai ku tulikan Si penting kita putus Putuslah, putuslah, putuslah, putuslah, putus Kita mabiri Siranglah, siranglah, siranglah, siranglah, sirang Kita masayang Putuslah, putuslah, putuslah, putuslah, putus Kita Siranglah, siranglah, siranglah, sirang kita bersayang. Kai gila, dadadu kita haku dengan aku dahi teh. Kadi lagu EP putus lo ke. Adi lengah cabah teh kau putus. Kau kita tadi, lo dahi. Bapak Kepala Desa Sugihan, mari kumeja panitia kapitisi. Man Bapak Kepala Desa Sugihan, kumeja panitia kapitisi. Putuslah, putuslah, putuslah, putus kita makaro. Siranglah, siranglah, siranglah, siranglah, sirang kita mesayang. Dari kupindo antara kita putus hubungan. Dari kaipin. Putuslah, putuslah, putuslah, putuslah, putus kita makaro. lasiran, lasiran, lasiran, lasiran, lasiran kita sayang. Putuslah, putuslah, putuslah, putuslah, putus kita.